Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita pada sesi yang kelima. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla semata, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hukum yang terkait dengan al-qalb. Selanjutnya kita masuk kepada fasal yang baru, yaitu fasal yang keempat dari hukum yang terakhir dari ahkam nun sakinah wa tanwin. Qala al-fasl ar-rabi'. Fasal yang keempat, al-ikhfa. Al-ikhfa, kata ini maknanya secara bahasa lughatan as-satr atau as-sitr, hijab yang menutupi. Ini maknanya secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, maka kata al-ikhfa dalam istilah tajwid maknanya adalah huwa nutqu النطق بالحرف المخفي بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. سترى استلاح المتجويد, maka al-ikhfa maknanya adalah mengucapkan huruf yang diikhfakan dengan bentuk pengucapan, dengan sifat pengucapan antara al-idhar dan al-idgham. Perhatikan, bila ada sesuatu, disebutkan sesuatu tersebut antara ini dan itu. Seperti al-ikhfa, sifat pembacaannya adalah sifat antara al-idhar dan al-idgham. Ungkapan yang seperti ini, maknanya adalah bahwa al-ikhfa akan menyerupai al-idhar di satu sisi dan sekaligus dia akan menyisihinya. Demikian pula al-ikhfa juga akan menyerupai al-idgham pada sisi yang lain dan juga akan menyisihi al-idgham. Itu maknanya sesuatu antara kada wa kada. Fahami? Nah, arin ani tashdid. Ya, bagaimana itu antara sifat pembacaan al-ikhfa antara izhar dan idgham, kemudian penyisihannya terhadap keduanya nanti akan dijelaskan pada kelanjutan syarah. Arin ani tashdid, yang huruf yang diikhfakan tersebut arin anit tasydid, yang tidak ada tasydid padanya. Nah, pada kata-kata arin anit tasydid yang tidak ada tasydid padanya, maka ini mengeluarkan al-idgham. Al-idgham bacaan yang ada tasydid padanya, iya. Nah, sebagaimana kita lalui bersama bahwa tanda idgham itu ada tasydid pada huruf setelahnya, setelah nun. Nah, adapun al-ikhfa tidak ada. Ma'a baqa'il ghunnah, bersamaan dengan menyertakan suara ghunnah fil harfil awal, pada huruf yang pertama. Nah, contoh pada bacaan al-insan, ya, huruf pertama nun sukun bertemu dengan huruf yang kedua apa ini, al-insan sin. Nah, huruf dari al-ikhfa, tukhfa an-nunu sakinatu wa tanwinu idza ata ba'dahuma harfun min huruf al-ikhfa al-15 wa hiya baqiyatu huruf al-hija ba'da huruf al-idhhar wal-idgham wal-qalb wa qad jama'a asy-syekh Sulaiman al-Jamzuri fi awa'il kalimat hadha al-bait sif dha thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi at-tuqan dha' zalima. Adapun huruf-huruf dari ikhfa, maka tukhfin nun atau tukhfan nun, nun as-sakina diikhfakkan. Demikian pula tanwin diikhfakkan apabila datang setelah keduanya satu huruf dari huruf-huruf ikhfa yang 15 jumlahnya. Ke-15 ini merupakan baqiyatu hurufil hija, merupakan sisa dari huruf-huruf hijaiyah yang ke-28. Ucapan kita ke-28 berarti telah mengeluarkan apa ini? Alif, ya. Alif tidak masuk dalam hukum ahkam nun sakinah wa tanwin. Nah, ba'da huruful idhar, 15 huruf yang tersisa dari huruf-huruf hijaiyah setelah huruf-huruf idhar ada berapa? Ada 6. Wal idgham ada berapa? Ada 6 juga. 6 zaid 6 12. Wal qalb tambah 1 13. Nah, 13 kurang 28 5 15. Itulah dia sisa huruf yang diperuntukkan untuk huruf-huruf ikhfa. Fahami? Nah. Waqad jama'a Syekh Sulaiman Jamzuri, dan ke-15 huruf ikhfa tersebut telah dikumpulkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang terdapat pada awal-awal kata dari bait ini. Sif dha thana kam jada shakhsun qad sama. Sif maknanya bersifatlah, dha thana orang memiliki kemuliaan, sana pujian, sanjungan. Kam jada shakhsun qad sama, betapa banyak seorang yang memiliki kebaikan, budi pekerti yang luhur. Qad sama, dia tinggi derajat dan nilainya. Dum tayyiban, terus-menerus engkau berada di atas kebaikan tersebut, tayyib, zid fit tuqan, dan tambahkanlah ketakwaan pada dirimu, dan jauhkanlah sikap zalim pada dirimu. Letakkan, maksudnya buanglah kezaliman pada dirimu. Nah, ini dua bait yang dibuat oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, termasuk imam dalam tajwid. Dari kedua bait ini, sesungguhnya beliau menginginkan untuk mengumpulkan 15 huruf-huruf ikhfa yang terdapat pada awal dari huruf awal dari setiap kata pada bait ini. Fahami? Contoh, yaitu sif, yaitu apa? Sad, dha, sana, dhal, sa, kam, kaf, jada, jim, shakhsun, shin, qad, qaf, sama, sin, dum, dal, tayyiban, ta, zid, zai, fi, fa, tuqan, ta, da', dad, zaliman, dha. Baik, sehingga ini ke-15 huruf dari huruf al-ikhfa yang tersebut pada awal ya setiap kata dari dua bait ini. Baik. Wa dzalika nahwu, yang demikian itu contohnya wala man sabar. Nah, min nun ketemu sad. Sira'an dzalik. Tanwin ketemu dzal. Mansura. Nun sukun ketemu sa. Ankala. Nun sukun ketemu kaf. Aktsara syai'in jadala. Tanwin ketemu jim. Mansura. Nun sukun ketemu syin. Alimun qadir. Tanwin ketemu qaf. Min sayyiatikum. Nun sukun ketemu sin. Ma'in dafiqu. Tanwin ketemu dal. Min tayyibat. Nun sukun ketemu ta. Fakihatin zawjan. Tanwin ketemu zai. Yunfiqun. Nun sukun ketemu fa. Yawma idzin tuhaddits. Tanwin ketemu ta. Mawdud. Nun sukun ketemu dad. Dhillan dhalila. Tanwin ketemu dha. Inilah 15 huruf dari huruf-huruf ikhfa yang bertemu nun sukun atau ketemu tanwin, sehingga hukumnya harus diikhfakan huruf nun sukun dan tanwin tersebut. Berikutnya, kaifiyatun nutqi bin nunil mukhfa. Cara pengucapan nun yang diikhfakan. Ada beberapa tahapan dan langkah. Yang pertama, tahiyatul fami ala makhrajil harfil ati ba'da nunil mukhfa. Tahiyatul fami, mulut yang telah bersiap-siap untuk mengucapkan makhraj dari huruf yang datang setelah nun yang diikhfakan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, nutqu ghunnatin kamilatin minal khayshum. Mengucapkan, mengeluarkan suara ghunnah yang kamilah derajatnya dari khayshum. Ini yang kedua. Yang ketiga, yusahibu dhalika suwaitun minal fami bisababi adamin ghilaki makhrajin nun. Bersama dengan itu juga kita mengeluarkan suara yang lirih dari mulut karena sebab tidak tertutupnya, terkuncinya makhrajin nun, yaitu juzul lisani, illa indal qafi wal kaf, kecuali pada huruf qaf dan kaf. Fahuwa mungalikun tamaman. Maka ketika mengucapkannya, makhraj telah terkunci dengan rapat dan sempurna. Lidzalika yakunu nutqu indahuma bighunnatin khalisah. Oleh karena itu pengucapan ketika nun sukun ketemu qaf dan kaf, maka dengan cara mengeluarkan ghunnah yang sempurna dari khaisum, laisa ma'aha syai'un minal fam, yang tidak ada sedikit pun darinya suara yang keluar dari mulut. Ini tiga kaifiahnya. Ya. Baik, perhatikan. Cara mengucapkan, cara pembacaan nun sukun yang dibaca ikhfa ataupun tanwin yang dibaca ikhfa. Yang pertama, tahiyatul fam ala makhrajil harfil ati ba'da nunil mukhfa. Nah, yang pertama, mulut. Perhatikan ini penting sekali ini. Banyak kesalahan orang-orang yang membaca Al-Quran pada bacaan ikhfa. Ya, karena tidak belajar. Ya. Nah. Yang pertama, mulut, ya, setelah mengucapkan huruf, setelah mulut ketika setelah mengucapkan huruf sebelum nun, ya, maka mulut sudah siap-siap mengucapkan huruf setelah nun. Nah, ya. Contoh, kita ambil kata al-insan. Naam. Al-insan. Ya. Setelah kita mengucapkan al-i, ini sekarang ada nun ya. Huruf sebelum nun apa? Hah? Hamzah. I. Huruf setelah nun apa? Sin. Naam. Nah, perhatikan. Ketika kita membaca hukum dari nun sukun yang hukumnya ini adalah al-ikhfa, cara yang pertama, mulut kita setelah mengucapkan i itu langsung siap bersiap-siap mengucapkan makhraj sin al i, tapi belum diketuk makhrajnya, ya, al i, lidah ataupun mulut siap-siap sudah mengucapkan apa, huruf sin setelah nun, tapi belum diketuk al i, ya. Kemudian apa disebutkan di sini? Nutqu ghunnatin kamilatin minal khayshum. Setelah mulut siap-siap mengucapkan huruf sin setelahnya, bersamaan dengan itu mulut hidung mengeluarkan suara ghunnah yang dipanjangkan. Al in, setelah habis masa ghunnahnya baru kemudian lidah mengetuk makhraj sin. Al insa. Faham? Nah, itu dia. Ya. Yusahibu dhalika suwaitun minal fam. Naam. Nah, bersamaan dengan kita mengeluarkan ghunnah, ghunnah dari khayshum, juga ada suara yang lirih, yang keluar dari mulut. Al-il. Coba tuh perhatikan. Al-il. Nah. Suara dari hidung, suara ghunnah dari khayshum dengan suara yang keluar dari mulut itu keluar secara bersamaan. Tapi perbandingannya itu lebih besar suara yang keluar dari hidung daripada suara yang keluar dari mulut. Suara yang keluar dari mulut itu volumenya kecil saja. Lirih. Tapi suara yang kuat itu suara yang keluar dari apa? Khayshum. Al-insan. Faham ini? Nah, begitulah cara mengucapkan bacaan ikhfa. Ya? Baik. Nah, kecuali pada bacaan nun sukun ketemu qaf atau kaf. Nun sukun ketemu qaf dan kaf, itu tidak ada suara yang keluar dari mulut, tapi suara murni dari khaisum. Contohnya apa? Minkum. Nah, nun sukun ketemu kaf. Nah, pengecualian nun sukun ketemu kaf atau nun sukun ketemu qaf, maka suara tidak ada keluar dari mulut. Karena makhraj tertutup rapat. Namun suara keluar semua dari hidung. Maka suaranya menjadi minkum minqabl. Ya, paham ini? Adapun selain dari dua huruf ini, kaf dan qaf, maka ya suara juga ada keluar dari apa? Dari mulut. Oleh karena itu salah kalau orang baca min duni. Suara seperti ini hanya untuk qaf dan kaf saja. Min duni bacanya min duni, jangan min duni. Paham? Ini kathir minan ikhwah, ya. Begitu bacanya. Ini salah. Baik. Ini keliru bacaan seperti itu. Paham ya? Naam. Ya. Seakan-akan bacaan ikhwah itu semuanya eng. Ya, mangthurah mang. Ha? Wala man sabara sira'an dzalik. Semuanya eng begitu nah. Ya, ini salah. Paham ini? Baik, ya. Ma'in dafiq. Naam. Mangsyura. Mang. Nah, ini keliru bacaannya ya. Baik. Nanti kita akan rinci pada pertemuan berikutnya. Baik, kita lanjut aja dulu. Alamatul ikhfa fi dhabtil mushaf asy-syarif. Tanda ikhfa dalam penulisan Al-Qur'an. Binisbati lin-nun as-sakinati 'adam wad'i sukuni 'ala an-nun ma'a 'adam at-tasydidil harf at-tali. Adapun pada nun sukun yang diikhfakan, tanda ikhfanya adalah dengan tidak meletakkan sukun pada nun. Faham? Ma'a adami tasydid al-harf at-tali, bersamaan dengan tidak meletakkan tasydid pada huruf yang setelahnya. Nah, contoh wala man sabara yunfiqun. Nah, terdapat di sini nun sukun tidak ada apa? Tanda sukunnya. Kemudian pada huruf setelah nun sukun tidak ada apa? Tasydidnya. Inilah tanda nun yang dibaca apa? Ikhfa. Difahami? Baik. Wa alamatul ikhfa binisbat li tanwin tatabu'ul harakatain hakadha. Dan tanda ikhfa pada tanwin itu dengan tatabu' harakatain. Faham ya? Makna tatabu' yang satu datang dengan setelahnya. Tidak yang satu diletak di atas setelahnya secara sejajar. Baik. Ma'adami tasydidil harfi tali, dengan tidak juga membubuhkan tasydid pada huruf setelah tanwin tersebut. Contoh alimun, alimun qadir. Naam. Ya, tatabu al harakatain. Kemudian qafnya tidak ada tasydidnya. Ini tanda nun sukun ataupun tanwin yang dibaca ikhfa. Paham ya? Baik. Kalau tanda seperti ini mudah difahami biasanya. Tanbih, perhatikan. Yakunu sautun nunil mukhfa wa tanwini mufakhaman in jaa ba'dahuma harfun mufakham nahu mansura alimun qadir. Suara, perhatikan ini. Suara nun yang diikhfakan, demikian pula tanwin, suaranya itu akan mufakham. Suaranya itu akan tebal kapan? Apabila datang setelah nun sukun ataupun tanwin tersebut salah satu dari huruf-huruf mufakham. huruf-huruf mufakhamah sudah kita lewati pada pembahasan apa? Makharijul huruf seperti sad, qaf, ya. Ini huruf-huruf mufakham yang dibaca tebal. Nah, sehingga suaranya itu pun juga tebal, nun sukun dan tanwinnya, perhatikan. Mansura apa di sini? Nun sukun bertemu dengan sad. Karena nun sukun bertemu dengan sad dan sad itu huruf apa? Huruf mufakham, maka suara nunnya itu pun tebal. Sehingga dibaca Mansura. Jangan dibaca Mansura. Mansura tipis, jangan. Tapi suara ikhfa-nya itu, suara gunnahnya tebal. Mansura, Mansura. Fahami? Demikian pula tanwin bila setelahnya datang huruf yang mufakham seperti qaf. Alimun qadir. Jangan dibaca alimun qadir. Enggak ditebalkan tapi ditebalkan. Karena setelah tanwin datang huruf apa? Qaf. Contoh lagi apa? Nun tumussad. Min sal sal. Min. Enggak sudah dibaca min sal sal begitu saja. Difahami ini? Baik. Ini tanwin yang pertama. Yang kedua, wa yakunu muraqqaqan. Dan suara gunnah akan muraqqaq, akan dibaca tipis, in jaa'a ba'dahuma harfun muraqqaq. Apabila datang setelah nun ataupun tanwin huruf yang muraqqaq, huruf yang dibaca tipis seperti angkala. Kaf huruf yang muraqqaq, jangan dibaca angqala. Seperti min qabl. Memang haknya jadi baca tebal. Ya, ini kaf. Kaf bukan huruf yang tebal. Aktsara syai'in jadala. Jangan dibaca aktsara syai'in jadala begitu. Ya, karena jim bukan huruf yang tebal. Difahami? Naam. Qala al-'allamah al-muqri Ibrahim Shahhat as-Sannu Samannudi والروم كالوصل وتتبع الالف ما قبلها والعكس في الغن الف. طيب. Nah. Berbeda dengan ini bait yang terakhir ini maknanya perbedaan antara alif dan gunnah. Kapan alif itu dibaca tebal dan kapan gunnah dibaca tebal. Ini kaidah. Perhatikan. Kalau gunnah dia dibaca tebal melihat huruf yang setelahnya. Kalau gunnah, gunnah itu suaranya akan tebal melihat huruf yang datang setelahnya. Bila huruf yang datang setelahnya adalah huruf-huruf yang mufakham, maka dia dibaca tebal. Contoh dia apa? Mansura. Ya, nun ketemu dengan sad. Sad, huruf setelah yang datang setelah apa? Nun. Dan dia huruf yang mufakham. Faham? Nah. Dan dia pun dibaca tipis kalau setelahnya datang huruf yang tipis. Seperti kaf. Minkum. Faham ini? Ya. Berbeda dengan alif. Alif itu dia dibaca tebal melihat huruf yang sebelumnya. Contoh. Alif dibaca tebal apabila datang kaf sebelumnya. Qala. Qaf, alif kan? Kenapa di suaranya qa? Ya karena datang sebelumnya huruf qaf. Jadi tebal. Qala. Ada orang yang baca kala. Ya, sehingga salah kalau orang nama orang Khalid dibaca Khalid. Ya Khalid ta'al. Khalid. Ini khafa ini. Ya Khalid. Begitu. Ya. Naam. Nah, kalau kemudian sebelum alif, huruf yang tipis seperti ta, maka dibaca apa? Ta. Mantaba. Nah, boleh dibaca mantobo. Ya, karena setelah alif datang apa? Sebelumnya huruf huruf apa? Huruf yang muraqqab. Nah, ini kaidahnya. Kalau gunnah, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis melihat huruf yang setelahnya. Kalau alif, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis melihat huruf yang sebelumnya. Difahami? Baik. Dengan demikian kita telah selesai ya membaca kitab kita dari Ahkam Nun As-Sakinah. Nah, sekarang kita lihat pada layar kita di sini terdapat rincian yang detail dan tambahan fawaid dari apa yang telah kita baca tadi. Baik. Al-ikhfa dia secara bahasa seperti kita belajar tadi as-satr. Dia sesuatu yang menutup, menghijabi. Wastilahan adapun salah istilah wa nutqun bi harfin bi sifatin bainal izhari wal idgham. Ikhfa itu adalah pengucapan huruf yang dibaca dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham. Antara izhar dan al-idgham. Baik. Ya. Arin anit tasydid. Yang tidak ada tasydid pada huruf setelah nun sukun tersebut. Ma'a baqa'il ghunnah fil harfil awal. Nah, bersamaan dengan tetap memberikan suara ghunnah pada huruf yang pertama. Ini definisinya. Kita lihat penjelasannya pada masing-masing penggalan dari definisi tersebut. Apa maksudnya? Ya. Apa maksudnya bahwa ikhfa itu adalah pengucapan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham? Maksudnya adalah ai fi syabahun bil izhar wa syabahun bil idgham. Bahwa pembacaan pengucapan sifat ikhfa itu terdapat padanya penyerupaan terhadap bacaan izhar. Dari sisi apa? Dari sisi ghunnah masih ada pada bacaan ikhfa. Ya. Nah, nah, perhatikan di sini. Pada contoh al-insan, ya, ketika kita baca, ya, atau sebelumnya. Nah, sekarang kan ini ikhfa ya. Di sini ada idhar, di sini ada idgham. Disebutkan tadi bahwa bacaan ikhfa itu bacaan antara yang nah bacaan antara bacaan izhar dan apa? Idgham. Artinya pada bacaan ikhfa ini ada keserupaannya pada bacaan izhar. Demikian pula ada keserupaannya dengan bacaan idgham. Nah, sekarang kita lihat, kita mau lihat apa sisi kesamaan. Sisi kesamaan bacaan ikhfa dengan izhar. Ya, perhatikan. Jangan lupa kita sekarang pembahasan ini tetap pada nun sakinah ya. Nun sukun ataupun tanwin. Ya, baik. Sekarang kita lihat dulu nun. Izhar. Izhar, man aman contohnya. Ya. Izhar ada dengan mengizharkan nun. Begitu ya. Bagaimana? Ada dua tahapannya. Pertama, mengeluarkan nun dari makhrajnya. Nah, ini pertama. Mengeluarkan nun dari makhrajnya. Kedua, mengeluarkan apa? Ghunnah dari nun tersebut. Kan begitu ya? Nah, man aman. Nah, sekarang ghunnahnya ini, pertama si makhraj. Kemudian ghunnah. Ya. Nah, ghunnahnya ini ada pada ikhfa. Coba lihat. Nah, sekarang kan ada nun sukunnya. Nun sukunnya ada kan? Apakah kita ucapkan al-insan atau al-insan. Yang kedua kan? Nah, dari bacaan yang kedua tadi al-insan, ya, ternyata bagian gunnah pada nun itu masih nampak, masih ada. Ya, pada bacaan ikhfa ini ternyata al-insan. Nah, ini gunnahnya dari mana ya gunnahnya asalnya ini? Dari nun kan? Nah, sama seperti kita mengucapkan izhar, nun gunnahnya juga ada. Namun sisi lisannya itu tidak ada pada apa? Pada ikhfa, tidak mengutuk makhraj nun. Nah, namun dari sisi gunnahnya itu tetap ada. Inilah sisi kesamaannya ikhfa dengan apa? Al-izhar. Faham? Kemudian al-idgham. Mana sisi kesamaan bacaan ikhfa dengan idgham? Nah, jawabannya ya. Idgham sebagaimana yang telah kita pelajari tadi, makna idgham itu apa? Idkhal. Ya kan? Memasukkan sesuatu ke sesuatu, kan begitu ya? Nah, memasukkan ke tali, memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Ini namanya apa? Idgham, idkhal. Nah, ini pun ada makna ini yang ada pada idgham, ini pun ada pada bacaan ikhfa. Bagaimana itu? Yaitu ketika lisan setelah mengucapkan huruf sebelum nun, itu hamzah, maka lisan siap-siap masuk mengucapkan huruf apa? Sin setelahnya, tapi belum mengetuk. Nah, gerakan dia siap-siap mengucapkannya itu, ini ada sedikit makna idkhal. Paham? Iya kan? Nah, lisan sudah mulai mengucapkan apa? Sudah mulai mendekat. Nah, sama seperti makna idgham tadi ini, memasukkan sesuatu kepada sesuatu, ini pun ada pada makna tersebut, ada pada bacaan ikhfa. Difahami? Nah, inilah sisi kesamaan antara ikhfa dengan idhar dan ikhfa dengan idgham. Kalau dengan idhar, gunnah yang ada pada idhar itu pun ada pada ikhfa. Sama. Mafhum? Kalau idgham, makna idkhal pada idgham itu pun ada pada apa? Pada kaifiyah pengucapan al-ikhfa. Paham ya? Nah, itu dia. Baik. Kama fihi mukhalafatun lahuma. Sebagaimana pula pada bacaan ikhfa itu ada penyelisian terhadap keduanya. Keduanya ini apa yang dimaksud? Al-idhar dan idgham. Ya. Nah. Nanti akan penyelisian itu akan nampak nanti pada jadwal. Baik. Ya. Nah, sehingga kalau antum mendengarkan ada satu perkara yang dia berada di antara ini dan itu, ya, maka ketahuilah perkara itu akan menyerupai kedua sisi dari dua perkara tadi dan menelisihinya sekaligus. Sama seperti al-ikhfa. Dia merupakan bacaan antara izhar dan al-idgham. Berarti apa? Berarti bacaan ikhfa itu ada kesamaan dan kemiripannya dengan bacaan izhar. Demikian pula ada kesamaannya dan kemiripannya dengan bacaan idgham. Demikian pula ikhfa akan menyelisih keduanya. Faham ya? Nah. Adapun mukhalafahnya nanti kita akan jelas pada tabelnya nanti. Baik. Kemudian disebutkan pada definisinya arin anitashdid. Arin anitashdid. Ay yabqa sautul harfil mukhfa. Harfil mukhfa di sini maksudnya suara nun. Mustaqillan an sautil harfil mukhfa indahu. Suara tersebut terpisah. Berdiri sendiri dan terpisah dari suara huruf yang diikhfakan di sisinya. Huruf al-mukhfa indahu. Ini huruf dari huruf ikhfa yang 15 tadi. Paham ya? Nah. Kita lihat. Al-insan. Ini bacaan ikhfa. Al-insan. Nah sekarang lihat. Al-ikhfa. Arin. Anitashdid. Tidak ada tasdid padanya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya suara dari nun yang diikhfakan ini Ya, suara dari nun yang diikhfakan ini, suaranya tersebut akan berdiri sendiri secara terpisah dari suara mukhfa indahu, itu sin setelahnya itu. Huruf mukhfa indahu itu apa maksudnya? Huruf-huruf ikhfa tadi. Ya, di sini apa ini? Hurufnya sin. Nah, ini mukhfa indah, ini mukhfa. Nah, suara mukhfa itu dia terpisah secara tersendiri dengan suara apa? Mukhfa indahu, sehingga suaranya itu al-insan. Suara nun yang diikhfakan al-insan tidak akan tercampur antara suara yang mukhfa dan mukhfa indah. Mafhum? Nah, karena dia tidak tercampur, maka tidak ada tasdid padanya. Kalau tercampur, niscaya bacaan akan menjadi al-isan. Paham ini? Kalau tercampur nun ini dileburkan kepada sa, tercampur, ya, maka bacaan akan menjadi apa? Al-isan. Berarti harus ada tasdid padanya. Nah, karena berhubung suara pada ikhfa tersebut, suara al-mukhfa, nun yang diikhfakan tersebut, dia berdiri sendiri, terpisah setara berdiri sendiri dari suara sin tadi, maka ya tidak ada tasydid padanya. Paham ini? Ini maknanya, makna arin anit tasydid. Dia tidak ada tasydid padanya. Karena kalau kita tasydidkan, itu akan jadi apa? Idgham, tercampur. Sehingga kata-kata arin anit tasydid mengeluarkan apa? Mengeluarkan al-idgham. Ahsan. Baik. Ya, kita istirahat dulu, kita dengarkan ada. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukup sampai di sini, ya. Ingat, setelah salat nanti langsung kita selesaikan, ya. Nah, karena waktunya agak sempit. Nah, faqulu barakallahu fikum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.